Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atidatul Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah al-hadith al-khamsun wa khamsumi'ah, hadis yang ke-550. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصار فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن البصار واصل بهم يوما thumma yawman thumma ra'awul hilal faqala law ta'akhar hilal lazittukum kal munakkil lahum hina abaw ayyantahu. Mutafakun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan wisal dalam puasa. Maka salah seorang dari kaum muslimin bertanya, sungguh engkau melakukan wisal dalam puasa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang seperti aku? Sungguh aku bermalam diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Tatkala mereka tidak mau menghentikan wisal dalam puasa, maka Rasulullah mengajak mereka bersama-sama untuk wisal sehari, kemudian sehari lagi. Kemudian mereka melihat hilal. Rasulullah bersabda, seandainya hilal tidak terlihat, aku akan menambahkan untuk kalian puasa wisal. Seolah-olah beliau ingin menghukum mereka ketika mereka tidak mau menghentikan wisal. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fawaid. Al-fa'idatul ula al-murad bil wisali huna muwasalatus siyami al-yawmaini fa'aktar min ghairi iftarin bil-lail. Wa salatus siyam al-yawmain fa'aktar min ghair iftarin bil-lail. Yang dimaksud wisal di sini ialah menyambung puasa dua hari atau lebih tanpa adanya buka puasa pada malam harinya. Di sawah puasa, ketika maghrib tidak buka, nyambung lagi sampai besok, ya. Nah, asalnya ikhtalaf al ulama fi hukm al wisal. فذهب إلى جوازه عبد الله بن الزبير وبعض السلف وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل في ذلك فهو جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه ومكروهن أكثر بيوم وليلة قال ابن القيم رحمه الله إنه أعدل الأقوال lima fil Bukhari min hadith Abi Sa'id la tuwasilu wa ayyukum arada ayyuwasila fal yuwasil ila sahak la tuwasilu wa ayyukum arada ayyuwasila fal yuwasil ila sahar. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa wisal. Ada yang berpendapat boleh. Di antaranya ialah Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an dan sebagian salaf. Ada yang berpendapat haram. Dan ini merupakan pendapat imam tiga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad ibnu Hanbal merinci. Boleh jika hanya sampai makan sahur saja, artinya sahur makan, enggak nyambung puasa, ya, enggak langsung nyambung puasa, makan sahur dulu baru puasa lagi. Jadi sahur, kemudian puasa, maghrib enggak buka, terus nyambung ketika sahur makan, habis itu puasa lagi. Itu enggak apa-apa kata Imam Ahmad, tapi sebaiknya ditinggalkan juga. dan makruh kalau puasa wisa lebih dari sehari semalam. Ya, lebih dari sehari semalam makruh. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pendapat ini adalah pendapat yang paling adil. Berdasarkan riwayat Al-Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, janganlah kalian puasa wisal. Siapa di antara kalian yang ingin puasa wisal, maka silakan puasa wisal. Hanya sampai sahur saja. Baik. Asalifah. Baik, yang ketiga. Annal wisala min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdah. Puasa wisal itu termasuk perkara yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi boleh, enggak makruh, ya enggak haram, ya. Baik. Karena itu khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Arabiah. Ikhtalaf al-ulama fi at-ta'am wa syarab al-madhkuraini fi al-hadith ala qawlain. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud Rasulullah mendapat makan dan minum dari Allah yang disebutkan dalam hadis ini. Ada dua pendapat. Al-awwal annahu ta'amun wa syarabun hissiyun tamassukan bilafdil hadis. Annahu ta'amun wa syarabun hissiyun tamassukan bilafdil hadis. Pendapat yang pertama, yang dimaksud ialah makan dan minum yang sebenarnya berdasarkan zahir lafaz hadis. Berarti benar-benar dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani annahu ta'amun wa syarabun ma'nawi. Pendapat kedua, maknanya ialah makan dan minum yang sifatnya abstrak, yakni seolah-olah makan dan minum atau diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Wa hadza arjahul qawlain. Pendapat yang kedua ini yang paling rajih. Kana ta'aman khisiyan lam yakun muwasilan seandainya diartikan sebagai makna makan dan minum yang sebenarnya, maka tidak disebut wisol. Nah, Rasulullah kan wisol. Kalau diartikan aku diberi makan dan minum oleh Allah, yakni makan dan minum yang sebenarnya, berarti tidak wisol namanya. Wong sudah makan dan minum, ya kan? Nah, wisol itu gak makan gak minum. Berarti yang dimaksud ialah yang kedua, makan dan minum yang sifatnya maknawi, diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Al-fa'idah itu al-khamisah. Anna muwasalatahu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi falam yaqsud at-takrir wa innama qasada at-tangkil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol bersama dengan para sahabatnya. Itu beliau tidak bertujuan untuk mengakuinya, tapi tujuannya ialah untuk apa ini? Menghukumnya supaya kembali ke sembulah, tidak ikut-ikutan apa ini? Wisol. Kal munakkilahum hina abau ayat tahu. Asadisa an-nahyu anil ghuluwi fiddi. Larangan berlebihan dalam menjalankan agama. Sudah dikasih batasan, kalau sudah mahrib buka puasa, nah, jangan nambah-nambah ya dengan tambahan puasa di malam hari. Ya. Itu termasuk hulu. Itulah sebabnya Rasulullah ingin menegur para sahabatnya yang ingin wisol. Nah, bukan mengakuinya, tapi untuk menghukum atau menegur mereka supaya kembali ke semula, yakni tidak pakai wisol. Nah, adapun yang berpendapat tadi boleh sampai sahur, itu bagi yang kuat. Itu pun berpendapat lebih baik jangan, ya. Nah, intinya wisol itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kuat atau tidak, tidak usah wisol. Nah, waktunya buka ya, buka puasa. Dikasih yang enak kok malah cari yang susah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.